والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah perempuan keluar subuh sebelum matahari terbit agar tidak terlambat kerja dan membuat orang-orang pulang dari masjid jadi kaget karena dikira penampakan? Mungkin perlu dipilahkan pertanyaannya. Yang pertama, tentunya hukum keluar rumah bagi seorang wanita tentunya secara umum, keluarnya seorang wanita selama untuk hajah, sebuah kebutuhan yang tentunya tidak akan mendatangkan mudarat baginya, dan tatkala dia keluar dari rumah dalam keadaan suami telah mengetahuinya dan ridha, maka dalam batasan yang seperti ini diperbolehkan selama dia tetap memegangi adab dan sifat-sifat seorang al-mar'ah as-salihah, kewajiban yang harus dia tunaikan, mengenakan jilbab, tidak memakai minyak wangi, menjaga pandangannya, dan tentunya menghindari sesuatu yang akan mendatangkan mara bahaya ataupun mudharat baginya. Tetapi ketika keluarnya wanita dalam batasan sudah masuk dalam kriteria safar, maka kembali kepada sabda Nabi, tidak boleh seorang wanita keluar dalam perjalanan safar, dalam lafaz hadis, yaitu perjalanan satu malam, kecuali harus bersama dengan mahramnya, harus bersama dengan mahramnya. Kemudian yang kedua, secara ringkas tentang hukum wanita keluar di malam hari, tentunya hukumnya sama, siang hari ataupun malam hari, siang hari ataupun malam hari boleh baginya keluar, tentunya dengan ketentuan yang telah kita sebutkan, dan ada keamanan. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah keluar di malam hari mengikuti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Waktu itu Rasulullah keluar, kemudian secara diam-diam Aisyah keluar mengikuti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan ketika sudah selesai hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bergeslah Aisyah menuju rumahnya dan kemudian kembali pura-pura untuk tidur. Tapi hal itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, siapakah tadi yang nampak dalam sebuah gerakan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kemudian tentunya Aisyah menjawab, poin keluar adalah tentunya beliau. Ringkas kisah demikian tentunya, maka hukum asal keluar di malam hari hukumnya mubah, tentunya dengan ketentuan yang telah kita sebutkan. Doa saat terlupa membaca basmalah sebelum makan, apakah untuk lupa baca doa sebelum makan atau bisa untuk lupa saat baca doa yang lain? Tidak, berlaku sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu ketika kita lupa membaca doa di awal makan, membaca doa di awal makan. Ini yang disebutkan, ini yang disebutkan. Apakah yang dimaksud serahkan pada ahlinya adalah menyerahkan suatu posisi jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan formalnya, sesuai dengan ahlinya, tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ada kalanya mungkin pendidikan formalnya di luar daripada apa yang dia kerjakan. Tetapi tatkala dia mampu dan benar-benar memiliki kemampuan dan amanah, tidak mengapa tentunya. Tidak mengapa. Contohnya seorang yang mungkin dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan ilmu komputer umpamanya di pendidikan umum. Tapi dia tekun dan memiliki kemampuan. Kemampuan IT yang bagus. Boleh baginya untuk tentunya menempati posisi sesuai dengan kemampuannya. Adapun tentunya yang berkaitan dengan pendidikan formal itu adalah hal yang melengkapi, hal yang melengkapi. Dan itu adalah keumuman yang biasanya ketika seorang keluar dari lembaga pendidikan tertentu, dia memiliki keahlian dari tempat dia tentunya melakukan pendidikan atau sekolah. Itu keumumannya demikian. Walaupun juga ada di antara mereka yang keluar dari lembaga pendidikan formal, tapi ternyata tidak mampu untuk melakukan apa yang telah ditekuninya di meja kuliah. Tidak pasti tentunya. Oleh sebab itu, ketika seorang memiliki kemampuan dan terbukti memiliki kemampuan dan dia amanah, tentunya boleh baginya untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab ataupun amanah yang dibebankan. Bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan pemimpin? Tentunya alhamdulillah, dalam sebuah lembaga tentunya ada kesepakatan, ada peraturan-peraturan. Selama batasan-batasan dan peraturan-peraturan yang ada tidak menyelisih syariah dan merupakan kesepakatan awal, maka kita tempuh dan kita lakukan yang menjadi kesepakatan. Bagaimana ketika kita melihat seorang yang dia melakukan kesalahan, maka dilihat tentunya kesalahan dari sisi mana. Apakah kesalahan ini berkaitan dalam agama seseorang, maka tentunya kewajiban kita adalah memberikan nasihat. Kewajiban kita adalah at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk memberikan nasihat untuk seluruh bagian lapisan masyarakat, wa li'ammatihim, dan yang haram tentunya adalah ketika seorang memperbincangkan kesalahan ketua atau pemimpin lembaga ataupun kepala di antara sesama mereka yang bukan mendatangkan solusi tetapi hanya melampiaskan unek-unek, melampiaskan ketidaksukaan, melampiaskan apa yang ditimbun dalam hatinya. Jadinya ghibah. Dan seorang muslim hendaknya mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Dan harus dia wujudkan bahwasanya dia adalah khairukum anfa'ukum linnas. Maka indahnya ketika setiap pegawai menyadari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling mendatangkan kemanfaatan untuk saudaranya. Ini yang harus kita ingat. Dan tentunya ada prosedural yang telah disepakati dalam bagaimana mengingatkan ketika terjadi kesalahan. Ketika terjadi kesalahan, maka kita ingatkan kalau kesalahannya dalam permasalahan agama, kewajiban kita adalah tanasuh antar muslim, antar kita. Dengan baik, dengan hikmah, dengan bijak, kita bicara dengan mereka. Tidak kita sebarkan aibnya. Tapi kalau kesalahan tentunya yang berkaitan dengan manajerial ataupun kesalahan kantor, tentunya ada prosedural yang di situ sudah menjadi garis yang perlu kita perhatikan. Kita mengingatkan, punya sudah disepakati nanti melalui sekretaris, sekretaris menyampaikan kepada ketua, ingat dulu. Dilihat pada sisi kesalahan apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Anda sebagai pimpinan kantor, Anda memecat pegawai yang tidak mengikuti aturan kantor, tapi Anda tidak menyebutkan semua kesalahan, takut dia malu. Terus dia bilang hal ini tidak adil terhadap dia. Dia bilang Anda sebagai pemimpin yang tidak adil. Bagaimana sikap? Tentunya sebagaimana yang tadi telah kita ingatkan, bahwa ketika kita menyepakati ada sebuah hubungan kerja, maka di sana ada perjanjian-perjanjian yang harus ditunaikan oleh semua pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Dan ketika seorang dia melakukan kesalahan, dan kesalahan yang dia lakukan merupakan kesalahan yang sebagaimana peraturan yang ada dalam manajerial kantor yang telah disepakati seperti ini tidak ditoleran atau tidak diterima, dan berhak seorang pemimpin untuk mengeluarkannya, maka tidak mengapa baginya untuk mengeluarkannya. Tidak mengapa baginya untuk mengeluarkannya. Tapi tentunya setelah dia menimbang maslahat dan mafsadah yang akan terjadi tentunya ketika dia dikeluarkan, dan kemudian tentunya alangkah baiknya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita amalkan. Ketika kita akan membuat sebuah keputusan, kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan dalam wujud salat istikharah. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, apakah aku harus putuskan hubungan kerja dengan si fulan ataukah aku lanjutkan? Kalau seandainya dia masih baik, kita sebutkan sebagaimana doa yang diajarkan. Coba pelajari doa istikharah. Kiranya dalam doa istikharah ada pelajaran bagi kita bagaimana mempertimbangkan sebuah keputusan. Dan tentunya bagi mereka yang sudah mendapatkan keputusan, tidak berhak baginya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi orang lain dan juga tentunya bagi dirinya. Ketika memang telah disepakati dalam keadaan yang seperti itu, dia menerima. Terlebih lagi tentunya bahwa seorang itu harus siap menanggung resiko dari sebab sebuah kesalahan yang dia lakukan. Jadi perlu diingat bahwa ketika akan memecat tentunya betul-betul kita lihat kesalahan yang memang sudah tidak bisa ditolerir, kesalahan yang sudah kita tunaikan kewajiban bagi kita untuk mengingatkannya, atau terus pada yang bangun, maka pada saat itu boleh bagi kita untuk memutuskan hubungan kerja dengan orang yang telah melanggar sebagaimana yang telah disepakati. Wallahu a'lam. Sekiranya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini kurang lebih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.